Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kembali Allah mencurahkan nikmatnya, rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa beribadah, berzikir dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian kita di pagi hari ini, membaca tafsir, tafsir Al-Quran, tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Manan karya Syekh Abdul As'adi rahimahullah Ta'ala. Kita masuk pada ayat yang ke-106 dan 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir? Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Jazakum khairan. Maknanya, ma nansakh min ayatin, apa saja ayat-ayat yang kami nasakh, nasakh yaitu kami hapus atau kami ganti, aw nusiha atau ayat-ayat yang kami jadikan hamba ini lupa, na'ti bi khairin minha, niscaya pasti kami datangkan yang lebih baik darinya, aw misliha atau yang semisal dengannya. Alam ta'lam, tidakkah kalian mengetahui, annallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu? Alam ta'lam, tidakkah kalian mengetahui, annallaha lahu mulku samawat, Allah lah raja langit dan bumi, Allah lah pemilik langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir, dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang penolong pun, seorang wali dan seorang penolong pun, dan tidak ada pembela bagi kalian, dan tidak ada penolong bagi kalian selain Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. An-nasq huwa an-naql. Nasq artinya an-naql. Artinya nasq adalah memindahkan. Fa haqiqatun nasq, hakikat nasq yaitu naqlul mukallafin min hukmi masyru'i ila hukmi akhar, yaitu memindahkan hukum dari seorang yang sudah mukallaf dari hukum yang disyariatkan kepada hukum lain. Itu namanya an-nasakh. Tadinya perkara itu dihalalkan baginya, tapi sekarang haram, atau sebaliknya, tadi diharamkan, sekarang dihalalkan. Itu namanya nasakh. Tadinya boleh, sekarang enggak boleh. Tadinya enggak boleh, sekarang boleh. Itu termasuk nasakh. Termasuk nasakh juga ayatnya masih ada dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca dapat pahala. Tapi hukumnya yang terdapat di dalamnya sudah tidak boleh dipakai lagi. Ini ada dalam Al-Qur'an. Ikhwati fillah rahimani wa rahimallahu fikum. Au ila isqatihi, atau hukum tersebut sudah dibatalkan. Wa kana al-yahud yunkiruna an-naskh. Naskh. Adapun orang-orang Yahudi, mereka tuh mengingkari dengan adanya naskh. Wa yaz'amuna annahu la yajuz, dan orang-orang Yahudi meyakini dengan persangkaan yang salah bahwasanya naskh itu tidak boleh, tidak mungkin ada naskh dalam dalam ayat-ayat. Wa huwa madhkurun indahum, padahal yang namanya naskh itu juga ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil juga ada. Padahal naskh itu juga disebutkan di dalam Taurat. Ikhwatillah, kata orang Yahudi, masa dalam Al-Quran, masa ada ayat yang dihapus hukumnya? Gak mungkin itu, gak boleh mungkin itu. Dulu ikhwatillah, para sahabat, mereka sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Demikian juga orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, mereka beribadah kepada Allah Ta'ala menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke langit. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama' falan wallianaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Rasulullah terus mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah, berdoa, ya Allah, ya Allah, pindahkan, ya Allah. Jangan lagi beribadah salat menghadap Baitul Maqdis. Rasul terus berdoa pada Allah, maka Allah mengatakan, palingkan wajahmu ke arah Ka'bah. Tadi hukum awalnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian dirubah menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Apa kata orang Yahudi? Enggak boleh seperti itu. Dasar dia ini mau tampil beda saja, ini Muhammad ini maunya mengisi kami saja. Sehingga orang Yahudi kufur, tidak percaya, masa ada perintah kok dirubah. Nah, orang beriman ketika ada perintah seperti ini, sami'na wa ato'na, kami dengar dan kami taat. Tadinya disuruh sholat menghadap Baitul Maqdis, sami'na wa ato'na, kami dengar, kami taat. Sekarang jangan lagi menghadap Baitul Maqdis, menghadap Ka'bah. Sami'na wa ato'na, kami dengar, kami taat. Kapan orang muslim itu? Adapun orang-orang munafik, apa-apaan ini? Yang benar yang mana? Menghadap Baitul Maqdis atau Ka'bah? Ah, bikin bingung. Kalau memang menghadap Baitul Maqdis, kenapa harus pindah ke Ka'bah? Kalau memang ini benar, kenapa tinggalkan suatu perkara yang benar? Ini cara berpikirnya orang-orang munafik. Kalau ternyata salah salat menghadap Baitul Maqdis, yang benar adalah di Ka'bah, berarti sia-sia dong selama ini kita salat menghadap Baitul Maqdis. Ini cara berpikirnya orang-orang munafik. Orang Yahudi mengingkari, orang muslim mereka yakin selama itu ada perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ato'na, apapun perintahnya. Orang munafik mereka malah bingung yang benar yang mana. Nah, dan ternyata ada di antara di dalam umat Islam ini orang-orang yang mirip dengan Yahudi. Siapa mereka? Orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'taziyah rasionalis, yang dia, yang mereka lebih mendahulukan akal daripada nakal, daripada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang masuk akal mereka ikuti, apa yang tidak masuk akal mereka tinggalkan. La haula wala quwwata illa billah. Ini mirip orang Yahudi. Ikhwati billah, padahal di dalam kitab Taurat banyak, ada beberapa perkara yang dinasakh, yang dihapus oleh Allah Ta'ala. Contohnya, katakan kepada orang-orang Yahudi, wahai orang Yahudi, dulu di zaman Nabi Adam, yang namanya nikah adik dan kakak disyariatkan, dibolehkan. Iya kan? Bukankah ada dalam kitab Taurat dan Injil? Kenapa? Itu hikmah dari Allah. Karena memang tidak ada manusia lain kecuali itu, kecuali mereka. Nabi, istrinya Nabi Adam atau Hawa itu melahirkan selalu kembar, laki-laki, perempuan, dua. Kemudian melahirkan lagi, laki-laki, perempuan lagi. Lahirkan lagi, perempuan, laki-laki. Terus demikian. Sehingga mereka menikah, adik dan kakak disilang. Anak pertama laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan, anak kedua laki-laki dan perempuan disilang. Nah, artinya laki-laki anak pertama nikah dengan anak kedua yang perempuan. Seperti itu seterusnya. Apakah boleh saat ini wahai orang Yahudi kalian nikah adik dan kakak? Tentu mereka menjawab tidak boleh. Nah, ini kan bukti adanya hukum yang tadinya diperbolehkan menjadi tidak boleh. Itu nasakh dan mansukh. Wahai Yahudi, bukankah ada dalam kitab Taurat kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada. Bukankah Nabi Ibrahim menyembelih anak, waktu itu disyariatkan oleh Allah untuk berkurban dengan cara menyembelih anaknya? Iya. Walaupun kalian menyatakan itu bukan Nabi Ismail, tapi Ishaq. Nah, itu adalah syariat dari Allah SWT. Ketika menunjukkan seseorang itu berkorban kepada Allah dengan menyembelih anaknya. Iya. Sekarang apakah diperbolehkan seseorang berkorban kepada Allah dengan menyembelih anak? Enggak boleh. Nah, itu kan bukti bahwa ada nasakh dan mansukh. Semua itu hikmah Allah. Ada hikmah karunia dari Allah Ta'ala. Ada hikmah dari Allah SWT. Hikmah Allah SWT. Wahai Yahudi, bukankah dalam Taurat atau juga termasuk dalam Injil, bukankah dalam Taurat disebutkan tentang kisah Nabi Yusuf? Ya, kisah Nabi Yusuf ada. Bukankah disitu disebutkan dia menceritakan kepada bapaknya Yakub alaihissalam bahwa dia melihat, benar ya, 11 bintang matahari sujud kepadanya. Ternyata ibu dan kakak-kakaknya termasuk adiknya dan juga ibu dan bapaknya sujud kepadanya. Nah, apakah boleh saat ini kita sujud kepada nah manusia? Enggak boleh kan? Nah, ini bukti nasakh dan mansukh. Demikian juga dalam Islam tidak diperbolehkan untuk sujud kepada selain Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan, sujudlah kepada pencipta matahari dan bulan kalau memang kepadanya kalian beribadah. Dulu diperbolehkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai sujud penghormatan. Tapi sekarang tidak boleh lagi. Ini bentuk-bentuk nasikh dan mansukh. Tadinya diperbolehkan, kemudian tidak boleh lagi. Tadinya tidak boleh, menjadi boleh. Itu namanya nasikh dan mansukh. Semuanya kena Allah. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu? Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah kalian mengetahui Allah lah pemilik langit dan bumi? Allah berkuasa. Kalau Allah dilarang, enggak berkuasa namanya. Enggak boleh ya Allah, enggak boleh engkau menghapus ini, enggak boleh. Berarti Allah enggak kuasa. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Berarti fa ingkaruhum lahu kufrun, berarti pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap ayat-ayat nasakh dan mansukh, ayat yang dihapus itu hawa. Itu adalah kufrun, adalah kekufuran. Wahawa ma'at, dan semata-mata murni mengikuti hawa nafsu. Dan orang Yahudi itu sadar dulu mereka diperintahkan untuk saling membunuh sebagai bentuk tobat. Allah mengatakan tubu ilallahi taubatan hendaklah tubu ila Allah, hendaklah tobat kepada Allah Taala. Faqtulu anfusakum, tidak akan saling membunuh satu dan yang lainnya. Ketika mereka mau saling membunuh, cukup, Allah hanya ingin menguji kalian. Tadi baru saja diperintahkan, tak dihapus. Ini kan bukti adanya nasakh dan mansukh. Nah, tetapi tetap saja orang Yahudi tidak percaya dan tidak beriman dengan adanya ayat-ayat nasakh dan mansukh. Fa akhbarallahu ta'ala an hikmatihi fi nafsi, maka Allah mengkhabarkan tentang hikmah di dalam menasakh, menghapus. Wa annahu ma yansakh min ayatin aw nunsiha ay nunsihal ibad farziluha qulubuhum min qulubihim. Nah, apa hikmahnya Allah menghapus satu ayat atau Allah menjadikan hamba itu lupa? Dulu ada dua orang sahabat menjadi imam, tak lupa dia. Nah, dia suruh temannya untuk imam, temannya juga lupa. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyatakan, ya, turunlah ayat ini, ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati biqaim minha aw mithliha. Apa saja yang Allah hapus hukumnya atau Allah jadikan lupa pada dada manusia, nah, Allah akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Allah berhak menghilangkan ayat-ayat dalam hati dan dada manusia. Dan maka Allah turunkan, Allah hilangkan apa yang Allah jadikan hamba itu lupa sehingga hilang dari dada mereka. Na'ti bi khairin minha, Allah datangkan yang lebih baik darinya. Wa anfa, dan lebih bermanfaat lakum bagi kalian. Aw mithliha, atau yang semisal dengannya. Fadalla ala anna an-naskha la yakunu li aqli maslahatin lakum minal awwali. Ini menunjukkan bahwasanya yang dinasakh itu tidak terjadi, nah, kepada yang lebih sedikit maslahatnya daripada yang pertama. Karena li'anna fadlahu, karena sungguhnya keutamaan nasakh dan mansukh ini, li'anna fadlahu ta'ala yazdadu khususan ala hadhil ummah. Karena yang namanya fadilah Allah, li'anna fadlahu, karena sungguhnya fadilah, karunia dari Allah itu kan senantiasa bertambah. Karunia Allah itu senantiasa tambah lagi, selalu senantiasa bertambah, khususnya terhadap umat ini, terhadap umat Islam ini. Nikmat Allah itu bertambah. Yang tadi kurang manfaatnya, sekarang ditambah lagi oleh Allah Ta'ala. Yang tadinya yang namanya ghanimah di zaman para nabi-nabi yang lainnya dilarang, di zaman Nabi Muhammad diperbolehkan. Ghanimah itu harta rampasan perang. Tadinya ghanimah itu ketika berperang, harta-harta orang kafir itu ditumpukan di lapangan, tahu-tahu kemudian datang api dari langit, langsung terbakar. Demikian seterusnya. Namun di zaman Nabi Muhammad diperbolehkan untuk dibagikan. Ini nasakh dan mansukh. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, karena fadilah Allah itu senantiasa bertambah. Allati sahala 'alaiha dinaha ghayat at-tashil, karena yang namanya agama umat terakhir ini adalah agama yang mudah dan merupakan agama yang paling mudah dengan semudah-mudahnya. Adapun orang yang menganggap berat Islam ini, dialah yang memberatkan dirinya sendiri. Sebenarnya sudah dipermudah dengan semudah-mudahnya. Islam ini betul-betul mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Sholat lima waktu itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Tetapi mereka memberat-beratkan diri mereka, hanya jadi berat betulan. Demikian juga syarat-syarat yang lain itu mudah. Sudah Allah ringankan seringan-ringan di umat ini. Zaman dahulu sholat itu 50 waktu sehari semalam. Kita sudah cuma 5. Ini kan mudah dibandingkan umat terdahulu. Tapi yang 5 waktu saja banyak umat Islam ini berat melakukannya. Aneh. Berarti mereka memberat-beratkan diri mereka sendiri sehingga mereka tidak mampu mengerjakannya. 5 waktu enggak sanggup, luar biasa. Sehingga banyak kaum muslimin yang malas sholat 5 waktu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Wa akhbaru anna man qadaha fi an-naskhi faqad qadaha fi mulkihi wa qudratihi. Dan dalam ayat ini Allah mengkhabarkan barang siapa yang menghina, yang menolak yang namanya nasakh, menolak ayat-ayat yang dihapus, tidak percaya, tidak beriman, bahkan kufur terhadap ayat-ayat yang dihapus atau di tetap ada ayatnya tapi hukumnya tidak berlaku lagi, faqad qadaha fi mulkihi wa qudratihi, maka sungguh orang ini berarti dia menolak kekuasaan Allah, dia tidak percaya dengan kudrat Allah, berarti kamu menganggap Allah tidak berkuasa dong. Nah, kamu menganggap Allah tidak berkuasa. Alam ta'lam, kata Allah, tidakkah kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu? Allah itu kuasa. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui annallaha lahu mulku samawati wal ardh, Allah raja langit dan bumi, Allah pemilik langit dan bumi. Allah itu kan tidak mengaturnya, sekendak dia. Fa idza kana malikan lakum, perhatikan baik-baik kata kata Abdul Sa'di. Kalau kamu punya raja, ini bukan beliau mengkias, karena tidak boleh mengkias-kias Al-Qur'an kecuali dengan kias awliyah yang lebih yang lebih afdal, awliyah artinya kalau makhluk saja. Nah, boleh apalagi Allah. Kalau makhluk saja berkuasa mengatur apa yang dia miliki, apalagi Allah, gitu lah. Ini diperbolehkan. Kalau ada raja mutasarrifan fiikum tasarrufal malik albar arrahim albaru arrahimu fi aqdarihi wa awamirihi wa nawahihi, fakama annahu la hajar alaihi fi takdirihi ma yuqaddiru ala ibadihi min anwa'i taqadir, kadzalika la ya'taridu alaihi fi ma yashra'u li ibadihi min ahkam. Kalau ada seorang raja yang dia berhak mengatur sekendak dia, raja yang baik, raja yang penyayang, dia mengatur ini enggak boleh, ini harus dikerjakan, ini dilarang, ya. Dia mengatur rakyatnya sekendaknya. Demikian juga Allah, tidak ada seorang pun yang berhak melarang Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini, mengatur hamba-hambanya dengan berbagai macam takdir. Minggu ini terjadi banjir di Tiongkok. Minggu kemarin di Cina. Minggu sebelumnya di Hawaii terbakar. Minggu berikut sebelumnya Allah berhak. Di Indonesia alhamdulillah aman. Di sana aman, di Saudi terjadi angin kencang. Di sana kemarau, di sini banjir. Allah berhak, mata kamu, langit dan bumi ini punya Allah kok. Allah berhak melakukan apapun yang dikendaki, karena semuanya milik dia, bukan milik kamu. Kalau bumi langit ini milik kamu, kemudian Allah rubah, ya wajar kamu marah. Ini langit dan bumi milik Allah. Allah berhak untuk mengatur sekendak dia. Mau apa kamu? Karena mana Allah maha berkuasa. Kadzalika la ya'talidu alaihi fima yashra'u li ibadihi min ahkam. Demikian juga tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Allah mengatur syariat kepada hamba-hambanya dari berbagai macam hukum. Ini boleh, ini enggak boleh. Tapi sekarang ini yang enggak boleh, ini boleh. Tadinya enggak boleh, sekarang boleh. Kan enggak Allah. Mengapain kamu? Allah menyatakan tadinya boleh, sekarang enggak boleh. Itu ada hikmah untuk kebaikan kamu itulah. Yang tadinya tidak boleh sekarang boleh, itu juga mengandung hikmah untuk kamu itulah, untuk kebaikan kalian. Fal 'abdu mudabbiran mudabbir musakhkhar tahta awamiri rabbi ad-diniyah wal qudrah wal qadariyah. Maka seorang hamba itu diatur, tunduk di bawah kehendak Allah, tunduk di bawah pengaturan Allah. Baik masalah agama maupun masalah takdir, kita harus tunduk dengan apa yang Allah syariatkan dalam agama ini. Apa yang Allah perintahkan kerjakan. apa yang Allah larang tinggalkan. Demikian juga Allah takdirkan, ada yang meninggal, ada yang lahir di antara keluarga kita. Itu kehendak Allah, tunduk semuanya. Enggak tunduk pun percuma. Kamu enggak mau ada anakmu yang meninggal dunia? Enggak bisa juga. Emangnya bisa kamu tahan nyawanya? Enggak bisa. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Taala. Fama lahu wa i'tirad. Dan makhluk ini hamba untuk menentang yang demikian itu. Wa huwa aidan waliyyu ibadihi, dan Allah itu adalah walinya para hamba. Wa nasiruhum, dan juga Allah itu penolong para hamba. Fayatawallahum, Allah mengurus para hamba. Fi tahsili manafi'ihim, untuk mendapatkan perkara-perkara yang bisa bermanfaat kepada mereka. Lihat, cicak saja yang enggak bisa terbang, tetap Allah kasih rezeki. Makanannya nyamuk. Cicak enggak bisa terbang untuk menangkap nyamuk, tapi Allah takdirkan nyamuk itu mendekat padanya, dapat makan cicak itu. Diatur oleh Allah Ta'ala. Bayangkan, kalau secara akal bagaimana cicak mau makan? Dia terbang aja enggak bisa, makanannya adalah nyamuk. Tapi ternyata Allah yang sampaikan. Nah, Allah yang mendatangkan manfaat kepada para hamba. Wa yansuruh, Allah menolong para hamba. Allah menolong mereka fi daf'i madharihim, untuk agar supaya mereka terhindar dari perkara yang mudarat. Allah yang syariat-syariat yang Allah rubah tadi untuk menolong para hamba. Tadinya yang namanya khomr itu halal. Mereka bertanya kepada Muhammad, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan juga judi. Qul fihi ma ismun kabir. Katakanlah bahwasanya masih halal khamr itu, tetapi dosanya, nah, dosanya besar. Wa manafi'ul linnas, tetapi bermanfaat bagi manusia. Awalnya masih boleh. Akhirnya para sahabat masih minum khamr. Kemudian terjadilah kasus mereka ada yang imam dan ada yang mabuk, sehingga bacaannya enggak selesai-selesai, bolak-balik. Akhirnya turun hukum yang berikutnya. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat dalam keadaan kamu sedang mabuk. Akhirnya para sahabat kalau bawa salat mereka enggak minum khamr. Minum khamrnya kapan? Ketika mau tidur. Ketika mau tidur baru minum khamr, sehingga pusingnya hilang ketika bangun tidur. Maka Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah, sebenarnya hukumnya bagaimana ya Rasulullah? Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya rijzun min amali syaitan, khamr itu najis dan merupakan perbuatan syaitan. Apakah kalian tidak mau berhenti? Kalau berhenti ya Allah, maka para sahabat di Madinah semuanya mengeluarkan khamr-khamr yang ada di rumahnya, semuanya dituangkan, dikeluarkan, dibuang, sehingga banjir, sehingga becek rumah-rumah mereka dengan khamr-khamr. Ini semuanya mengandung hikmah. Nah, supaya agar kalian terhindar dari perkara-perkara yang bisa menghilangkan akal-akal kalian, bisa merusak ginjal kalian dan yang lainnya. Maka semua demi kebaikan kalian, Allah larang demi kebaikan kalian, menghindarkan mudarat dari kalian. Faman famin wilayatihi, di antara bentuk pengaturan Allah laum kepada para hamba, ayyusyri'a lahum min ahkam ma taqtadiyahu hikmatahu wa rahmatahu bihim. Maka Allah syariatkan kepada mereka hukum-hukum yang sesuai hikmah, sesuai rahmat Allah kepada mereka. Maka ikuti saja syariat Allah. Itu demi kebaikan kalian, itulah semua syariat yang Allah perintahkan demi kebaikan kita. Kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Tubuh kita sehat, jasad kita sehat, hati kita sehat, keluarga kita sehat, baik semuanya. Apa yang Allah larang itu demi kebaikan kita juga. Ikuti saja, jangan banyak protes. Karena kita tidak berilmu, Allah lah yang Maha mengetahui. Wa man ta'ammala waqa'a fil Qur'an was sunnah minan naskhi. Barang siapa yang perhatikan tentang perkara ini, niscaya dia akan dapati dalam Al-Qur'an dan sunnah banyak ada ayat-ayat yang dinaskh, dihapus. Arafa bidzalika hikmatullah, sehingga dia akan ketahui. Dia mengerti hikmah Allah Ta'ala wa rahmatihi, bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau kamu serius meneliti, ya Allah, ini bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Sekarang sedang viral, ada seseorang yang dia menjelek-jelekan Islam. Dicari-cari aib-aib dalam Islam. Di antaranya, yaitu kenapa dia menyangka Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Dia menyebutkan Nabi Muhammad itu dengan kata-kata yang enggak pantas. Kok nikah kok sampai 9 sampai 13. Oh, dicaci maki dengan oh, malu kita mau menyebutkan ucapan-ucapan itu. Dia berani. Nah, kemudian dia ada pun umatnya Nabi Muhammad diperintahkan menikah 2, 3 atau 4 dalam surah An-Nisa. Dia sangka aku ini jadi Nabi Muhammad. Kemudian dia jumlah penduduk dunia antara laki-laki dan perempuan. Dia dapati ternyata waktu itu berapa tahun yang lalu sudah 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih banyaknya perempuan dibanding laki-laki. Kaget dia. Ternyata perempuan itu lebih banyak 3 kali lipat apalagi sekarang ya, dibandingkan laki-laki. Dia bingung juga. Kalau laki-laki menikah cuma satu, terus bagaimana yang dua yang lainnya? Dan Nabi Muhammad menyebutkan di akhir zaman nanti wanita 40 kali lipat atau 50 kali lipat dibandingkan laki-laki. Laki-laki itu semakin sedikit, wanita banyak. Terus kalau menikah cuma satu, 40 yang lainnya di kemana? Pusing dia, bingung dia. Kok Nabi Muhammad tahu ya? Disangkanya Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad, padahal itu kalamullah. Akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah, ikhwati billah. Apa yang disyariatkan itu mengandung hikmah. Kebaikan kalian itulah. Sekarang apa yang terjadi? Banyak wanita-wanita yang menjadi pelacur. Kenapa? Ditinggal suaminya, dia enggak bisa nikah lagi. Mencacurkan dirinya. Nah, dan orang enggak mau lagi dikatakan dia. Banyak wanita akhirnya bersaing untuk merebut para laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Lalu sunnah lebih sedikit lagi, lebih langka lagi. Maka jangan obral, jangan jual murah, karena al-sunnah itu barang mahal. Wa man ta'ammala, maka barang siapa memperhatikan ma waqa'a fil Qur'an, apa yang terjadi dalam Al-Qur'an, was sunnah, apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka dia akan dapati, dia akan mengerti hikmah Allah dan rahmat Allah kepada para hambanya. Wa isalahum ila masalihihim, agar supaya hambanya mendapatkan kemaslahatan min haitsu la yas'urun, dari sisi yang hambanya itu tidak mengetahui. Niscaya dia hamba itu barang siapa memperhatikan Al-Quran dan Sunnah, dia akan tahu betapa lembutnya Allah kepada hambanya. Lembut, rahman dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka kita senantiasa banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Terus mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasul, kita amalkan, dan jangan banyak protes terhadap syariat Allah, kerjakan. Nah, semoga Allah tambah dengan nikmat yang lainnya. Demikian yang bisa kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu rahmatullah. Assalamualaikum.